بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwasanya setelah selesai kita membaca al-usul madza syarh qawaidul arba, kita akan lanjutkan ke pembahasan kitab selanjutnya, yaitu apa? Al-usulu sitta ma'a syarhihi, kitab usul sitta dengan syarahnya. Al-usul sitta li muallifihi, penyusunnya adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kemudian syarahnya kita akan pilih apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, insyaallah kita akan mulai dan langsung saja membaca kitab ini. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan telah kita sebutkan pada pelajaran Al-Qawaidul Arba' bahwasanya para ulama kita senantiasa memulai kitab-kitab mereka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pertama karena mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang bisa kita lihat ketika kita membuka lembaran pertama dari Al-Qur'an, maka kita akan jumpai surah yang pertama adalah suratul Fatihah, kemudian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dan yang rajih pada bismillahirrahmanirrahim pada seluruh surah dalam Al-Quran yang ditempatkan di setiap awal surah adalah gunanya sebagai pembatas untuk mengetahui awal dan akhir satu surah. Dan ini adalah wahyu yang Allah wahyukan secara tersendiri kepada nabinya berdasarkan atharnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bis sunan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rif fasl as-suwar hatta nazala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ya pembatas surah awal ataupun akhir satu surah sampai diturunkan kepada beliau bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan athar ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat ataupun wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya, walaupun Allah turunkan secara tersendiri kemudian ditempatkan di setiap awal surah ya dalam Al-Qur'an sebagai tanda bahwa ini adalah awal dan akhir satu surah. Nah, adapun apakah dia salah satu ayat dari suratul Fatihah, maka tentu pembahasannya di kitab-kitab fikih, walaupun kita simpulkan bahwasanya dia bukanlah salah satu ayat dari suratul Fatihah, sehingga kalau ada orang yang salat langsung membaca alhamdulillahirrabbilalamin sampai akhir, maka kita katakan bahwa salatnya sah. Ya, salatnya apa? Sah. Naam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Dan bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu ayat dari suratul Fatihah, tetapi dia adalah ayat mustaqillah, dia adalah ayat yang berdiri sendiri ditempatkan di setiap awal surah termasuk di suratul Fatihah ini. Dan di antara dalilnya adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi. Wa Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkan hadis bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah berfirman qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi. Bahwa saya membagi nisfaini, saya membagi as-salatu surah Al-Fatihah ini antara saya dengan hamba-Ku menjadi dua bagian. Fa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan Allah langsung menyebutkan ya apa? Alhamdulillah rabbil alamin tanpa menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwasanya ya suratul bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dia sama kedudukannya dengan ayat-ayat yang lain ataupun di surah yang lainnya, di setiap awal surah diletakkan di situ untuk tanda bahwa itu adalah awal dari surah dan kemudian akhir dari satu surah setelahnya. Naam. Wallahu a'lam. Kemudian sebab yang kedua kenapa para ulama memulai kitab mereka, tulisan mereka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, karena juga mengikuti dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kita bisa lihat dalam hadis ya dalam sahih Bukhari bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika menulis surat kepada Herakl Azimir Rum, Raja Heraklius, penguasanya Romawi, Raja Romawi, sebagaimana dipersaksikan oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu bahwasanya ya terdapat dalam suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa rasuli ila Herakl Azimir Rum aslim taslam yu'tikallahu ajraka marrataini. Syahid dari hadis ini bahwasanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu nama lihat surat tersebut yang isinya apa bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, sehingga dari sini para ulama senantiasa ya memulai tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang ketiga adalah apa? Dalam rangka untuk mencari barakah, tabarrukan, mencari barakah dengan memulai nama dan memulai suatu perbuatan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mencari berkah dengan memulai ucapan bismillahirrahmanirrahim pada suatu ya perbuatan. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau tidak mendapatkan hadis-hadis yang sahih yang sesuai dengan syarat yang beliau inginkan dalam kitab sahihnya dalam pembahasan masalah wudu, disyariatkannya membaca itu bismillahirrahmanirrahim ketika seseorang berwudu, beliau hanya mendatangkan hadis ya di mana Nabi mengatakan law an ahadakum idza ata ahla, seandainya salah satu di antara kalian apabila dia mendatangi istrinya kemudian dia mengucapkan bismillah allahumma jannibni wa jannibish syaitan ma razaqtana, artinya seolah-olah Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa pada saat-saat kondisi seperti itu saja orang mau melakukan hubungan sama istri disyariatkan untuk membaca bismillah, maka tentu bagaimana lagi kalau dia mau berwudu. Maka demikian pula ketika kita mau menulis sesuatu seperti menulis surat ataupun kitab, maka juga dianjurkan untuk apa? Ya membaca bismillah, memulai naam tulisan ataupun sesuatu dari pekerjaan kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tiga alasan ini yang para ulama ya dengannya mereka memulai ucapan ataupun kitab mereka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Pertama karena mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua untuk mengikuti Nabi, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau ketika mengirimkan surat kepada Raja Heraklius beliau juga memerintahkan kepada juru tulisnya untuk menuliskan bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Kemudian juga yang ketiga, sebab yang ketiga untuk mencari berkah ya. Untuk mencari berkah dengan mengucapkan, memulai suatu perbuatan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah rabbil alamin, pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam, seluruh makhluk. Nah, salawat dan salam dan keberkahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Nah, jadi ini juga ya hendaknya memulai suatu ya perkara dengan mengucapkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, siapa yang bersalawat kepadaku, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya ya sebanyak 10 kali. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan bagaimana salawat itu? Salawatnya Allah kepada hamba-hambanya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yaitu apa? Pujiannya Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang tersebut yang ia bersalawat kepadanya di depan hamba-hambanya, di depannya para malaikat, di atas, di tempat yang tinggi. Naam. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, demikian pula kepada para keluarganya, keluarga-keluarga beliau ya. Nah, terlebih lagi yang diharamkan bagi mereka untuk memakan apa? Sedekah ya. Dan juga kepada para sahabatnya, kepada para sahabatnya ya, baik itu Ali bin Abi Thalib ataupun Muawiyah radhiyallahu anhuma, baik itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, ataupun ya putrinya beliau Aisyah radhiyallahu anha ya, itu adalah seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mat 'ala al-Islam, siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu dalam keadaan beriman dan juga meninggal dalam keadaan beriman, maka dia adalah para didik, adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sini kok di sini cetakan ini tertulis qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, imamud da'wati al-islamiyah wa hamikum al-millah al-hanifiyah. Dan tentu ucapan ini kalimat berkata asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, imamud da'wati al-islamiyah wa hamikum al-millah al-hanifiyah, ini adalah tentunya dari para nussakh. Ini maksudnya para tukang cetak ataupun yang memindahkan penulisan ya cetakan ini ataupun nuskha ini. Nah, ini bukan ucapannya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah yang menjuluki dirinya sebagai seorang imamud da'wah al-islamiyah atau hamihu huma al-millati al-hanifiyah. Ini tentu sangat jauh kalau beliau yang mengucapkan kalimat ini, tapi sebagian pencetak kitab ataupun sebagian penulis. Nah, wa illa kalau beliau digelar sebagai asy-syekh itu syekhul Islam ataupun imamud da'wah, maksudnya di zamannya beliau, wa hamil huma millah al-hanifiyah, yakni tidak berlebihan, wallahu alam, karena memang beliau seorang syekh, seorang yang ditokohkan, seorang imam, seorang panutan dalam dakwah ini ya. Naam, wa hamil huma al-millah al-hanifiyah, artinya beliau punya andil dalam menjaga kemurnian ya Islam, menjaga kemurnian apa tauhid akidah ini. Naam, tidak dipungkiri bahwasanya beliau di zamannya ya adalah orang yang paling terdepan ya menjaga kemurnian Islam melalui dakwah beliau, melalui tulisan-tulisan beliau, kitab-kitab beliau yang ada menjadi bukti bahwasanya beliau adalah betul-betul seorang yang ditokohkan, seorang panutan yang pantas untuk diikuti jejaknya, diteladani ya. Dan beliau dengan sebab dakwah beliau, syariat Islam ya terjaga sampai hari ini insyaallah ya. Nah, tapi sekali lagi ini ucapan tentu saja bukan dari beliau, karena kita ketahui para ulama itu tidak ada yang senang untuk memuji diri sendiri, tidak ada yang senang untuk memuji dirinya sendiri, bahkan mereka juga tidak senang untuk dipuji oleh orang lain ya. Nah, tidak ada yang senang dipuji-puji kecuali orang-orang yang tertipu, apalagi memuji dirinya sendiri. Nah, beliau mengatakan min a'jabil ujab wa akbaril ayati adallati ala qudratil al-malik al-ghallani sittatu usulin bayyanahu Allah ta'ala bayanan wadiha lil awami fawqa ma yadhunnu ad-dhannun thumma ba'da dhalika ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alami wa uqala'i bani adama illa aqalla al-qalil. Nah, beliau mengatakan min a'jabil ujab, di antara perkara yang menakjubkan ya, di antara perkara yang mengherankan wa akbaril ayati addallati ala qudratil malikil ghallab, dan di antara tanda-tanda ya na'am yang besar, wa akbaril ayati, dan di antara tanda-tanda yang besar yang menunjukkan akan kemampuannya, al-malikil ghallab, sang penguasa yang tak terkalahkan. Naam, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, naam, ini adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun al-ghallab itu zat yang tak terkalahkan, ini mimba al-ikhbar. Naam, karena tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita katakan ya, mengabarkan bahwa tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini mimbabil akhbar, bukan bahwa al-ghallab namanya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Nah, dan telah kami tanyakan langsung kepada sebagian masyayikh yang ada di Madinah, ya, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Abud hafizahullahu taala, ya, ketika kami pergi melaksanakan umrah dan berziarah ke masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini alhamdulillah sudah lebih daripada 10 kali ya kami injakkan kaki di Masjid Nabawi, dan di antara majelis yang sering kami datangi setiap kami datang ke sana ya, di antara Maghrib dan Isya, yaitu majelisnya Syekh kami Syekh Shalih Al-Abud hafizahullahu taala wara'ahu min kulli su'in wa makruh. Naam, di mana di pelajaran ya, di pelajaran Kitabut Tauhid beserta dengan syarahnya, yaitu pelajaran Fathul Majid, Kitab Fathul Majid, ya, setelah pelajaran kami tanyakan langsung kalimat ini kepada Syekh Al-Abud hafizahullahu taala, dan beliau salah satu ulama ya di yang ada di Madinah. Beliau mantan rektor Universitas Madinah. Ya, beliau sudah pensiun, akan tetapi beliau tidak pensiun mengajar di Masjid Nabawi sampai saat ini beliau mengajar ya. Dan kami tanyakan langsung kepada beliau tentang kalimat al-ghallab, beliau mengatakan hadza min babil ikhbar, ini min babil ikhbar, artinya pemberitaan, karena pemberitaan itu ya lebih meluas pembahasannya tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita sembarangan menamai Allah ataupun mensifati Allah kecuali dengan dalil. Tapi membabil ikhbar, mengabarkan sesuatu berkaitan tentang Allah, boleh kita kabarkan. Nah, seperti di sini beliau mengatakan, dan di antara tanda-tanda ya yang terbesar yang menunjukkan akan kudratnya, kemampuannya, zat yang maha berkuasa yang tak terkalahkan, ya, siapa itu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-ghallab. Jadi ini babil ikhbar, sehingga tidak boleh kita menamai seseorang dengan Abdul Ghallab umpamanya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah dinamai dengan al-ghallab. Naam. Tapi kalau kita beritakan, kabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang tak terkalahkan, naam, ini dibolehkan. Qala sittatu usulin bayyanahu Allah taala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannun, adalah sita usul, yaitu sita itu 6 ya, pilar, 6 pondasi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan penjelasan yang jelas kepada orang-orang awam, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Thumma ba'da dhalika ghalita fiha katsirun min adkiya'il 'alam wa uqala ibni adam illa al-aqall al-qalil. Kemudian setelah itu, naam, banyak orang-orang yang keliru dari kalangan orang-orang jeniusnya alam ini dan orang-orang berakalnya manusia ini, kecuali sangat sedikit dari mereka. Artinya, maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 6 prinsip ataupun pokok ini, dasar ini dalam Al-Qur'an, bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan datang nanti penjelasannya oleh Asy-Syarih hafizahullahu taala. Wah, ini sangat jelas pembahasan yang berkaitan tentang masalah ini, antaranya perkara tauhid ya. Kemudian setelah itu disusul tentang pentingnya apa persatuan ya, kemudian pentingnya untuk kita apa mendengarkan kepada para penguasa pada kebaikan ya. Ternyata setelah ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang sangat jelas, naam ya, bahkan orang-orang awam pun dapat memahaminya, akan tetapi kemudian setelah itu terjadi apa yang terjadi, berupa jauhnya kita ini, kaum muslim ini, dari ilmu agama, ilmu yang benar, sehingga ya enam prinsip ini ya banyak orang-orang yang dianggap pintar, dianggap berakal ya salah dalam memahami perkara ini, illa aqallul qalil, kecuali sangat sedikit dari mereka, sedikit dari mereka yang bisa memahami tauhid dengan benar ya, bisa memahami tentang makna persatuan, yang bisa memahami tentang pentingnya untuk kita mendengar dan mentaati para penguasa pada kebaikan ya, demikian pula tentang masalah tentang siapa yang dimaksud dengan ulama, sebagaimana akan datang dalam ya kitab ini insyaallah. Ini apa? Terjemahan bebas secara ringkas dari muqaddimah yang beliau sebutkan di sini. Jadi kita ulang baca, qala bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Naam penguasa alam semesta. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam dan keberkahan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Beliau mengatakan, min a'jabil ujabi wa akbaril ayati adallati ala qudratil malikil ghallab, wa di antara perkara yang menakjubkan dan tanda-tanda yang besar yang menunjukkan akan kemampuan ya zat yang maha berkuasa yang tak terkalahkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Sittatu usul, itu ada enam usul, enam pilar ya. Bayyanahu Allah taala bayanan wadihan, yang telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang jelas. Lil awami, kepada orang-orang awam. Fauqa ma yadhunnu dhannun, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu ya, ini setelah jauhnya kita ini dari ilmu ya, ghalita fiha, kelirulah ya pada enam perkara ini, enam usul ini, kathirun min adkiyil alam, pada kebanyakannya orang-orang yang mengaku, orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintarnya alam ini. Wa uqala'i bani Adam, demikian pula orang-orang yang merasa berakal dari kalangan manusia. Illal aqallal qalil, kecuali sangat sedikit dari mereka yang tidak keliru dan tetap memahami dengan pemahaman yang benar terhadap enam perkara ini. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, berkata asy-syarih itu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam syarahnya beliau juga mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, boleh memulai kitab penjelasannya syarahnya ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dan penjelasannya sama dengan yang telah kita sebutkan tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya, beliau mengatakan, la syakka anna Allah Subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai', tidak diragukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Wa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal qur'ana bayanan syafi'an, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang cukup ya, ay syafi'an ay kafian. Naam, wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu bi hadzal qur'ani qadhiyat at-tauhid wasyirk, dan perkara yang paling agung, yang paling besar yang telah Allah jelaskan, demikian pula telah dijelaskan oleh Rasulnya di dalam Al-Quran ini, adalah berkaitan tentang penjelasan tentang perkara tauhid dan syirik. Jadi beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai bentuk penjelasan terhadap segala sesuatu, dan demikian pula Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan Al-Quran ini juga dengan penjelasan yang cukup. Ya, apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran umpamanya ya secara global mujmal, maka datang Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadis beliau, naam rincian-rinciannya. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara mutlak umpamanya, maka datang Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang kait-kaitnya dan demikian seterusnya. Ya, apa yang disebutkan secara umum ya, didatang Nabi alaihi salatu wassalam ya, menyebutkan ya pengecualian-pengecualiannya, demikian seterusnya. Naam. Baik. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya perkara yang paling besar, paling teragung yang telah Allah jelaskan, demikian pula dijelaskan oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam di dalam Al-Qur'an ini adalah perkara tauhid, perkara syirik. Karena tauhid huwa aslul Islam wa aslul din. Karena tauhid ini adalah merupakan asas, fondasi utama dalam Islam dan juga pokok ataupun fondasi utama dalam agama Islam. Wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul amal. Wa huwa alladhi, itu tauhid. Ya, wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul amal. Wa dengan tauhid ini, ya, dibangun di atasnya seluruh amalan-amalan. Ya, wa syirku yubtilu hadzal asla, sementara syirik akan membatalkan asas ini, fondasi ini. Jadi, seluruh amalan dibangun di atas tauhid. Nah, sekarang kalau datang syirik sudah meruntuhkan seluruh asasnya, meruntuhkan pondasi tersebut sehingga amalan yang dibangun di atasnya juga ikut runtuh. Nah, wa yufsiduhu, dan akan merusaknya. Itu syirik akan merusak, ya, amalan-amalan. Wala yakunu lahu wujudun, sehingga amalan-amalan tersebut tidak akan dianggap ada. Ya, walau asyraku la hajitu anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan batil dan sirna seluruh amalan kebaikan mereka. Ya. Nah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jadi antara dalilnya, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hancur lebur, ya, seluruh amalan-amalan kebaikan. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, inilah yang dimaksud oleh beliau. Jadi wa huwa alladhi tubna 'alaihi jami'ul amal, yaitu dengan tauhid ini seluruh amalan dibangun di atasnya. Wa syirku yubtilu hadzal asla, dan syirik itu membatalkan, ya, asas ini, fondasi ini. Wa yufsidu, dan akan merusaknya. Wa la yakunu lahu wujudun, sehingga tidak akan dianggap ada kebaikan-kebaikan tersebut. Li'annahuma amrani mutadaddani. Li'annahuma, karena keduanya, yaitu antara tauhid dan syirik, amrani adalah dua perkara, mutadaddani adalah dua perkara yang saling bertolak belakang. Tidak akan mungkin syirik dan tauhid akan bersanding dengan mesra. Selalu akan bertolak belakang. Ya, nam tauhid ada, syirik datang, akan hancur dan hilang, ya, amalan kebaikan tersebut. Li'annahuma amrani mutadaddani, karena dua masalah ini antara tauhid dan syirik adalah dua perkara yang selalu bertolak belakang, selalu berlawanan. Wa mutanaqidani, ya, selalu bertolak belakang. La yajtami'ani abada, keduanya tidak akan mungkin bersatu. Keduanya tidak akan mungkin bersatu, antara tauhid dengan syirik, antara iman dengan kufur, tidak akan mungkin keduanya bersatu. Antara mukmin dengan kafir, tidak akan mungkin mereka bersatu abadan selamanya. Falidzalika Allah Subhanahu bayyana hadzal asla fi kitabi fi jami'il Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pokok permasalahan ini, pondasi ini dalam kitabnya fi jami'il Qur'an, dalam seluruh Al-Qur'an. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'an kulluhu tauhid. Al-Qur'an itu seluruhnya adalah tauhid, ya, Al-Qur'an seluruhnya adalah tauhid. Nah, fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirki, maka hampir-hampir dia tidak terlepas satu surah, ya, kecuali dalam surah itu disebutkan tentang perkara tauhid, ya, dan disebutkan tentang perkara syirik. Wan nasu yaqrauna hadzal qur'ana wa yuraddiduna, dan sementara manusia senantiasa membaca Al-Qur'an ini, wa yuraddiduna, bahkan diulang-ulang dibaca. Walakin qalla man yatanabbah li hadzal bayan, akan tetapi sangat sedikit dari mereka yang membaca Al-Qur'an ini yang mau memperhatikan penjelasan ini. Walidzalika tajidu katsiran minan nas yaqra'una al-Qur'ana wa yaqa'una fi syirki wa yukhilluna bit tauhid. Oleh karena itu engkau dapatkan banyak orang dari kalangan manusia yang membaca Al-Qur'an tetapi dia sendiri jatuh ke dalam perbuatan syirik. Dia membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Tapi nah, sementara, ya, ketika dia berdoa, dia panggil-panggil namanya Abdul Qadir Jilani ataupun nama wali-wali mereka yakini. Ya, ketika ada sesuatu, dia larinya ke dukun, larinya ke sebagian pohon, kuburan, membawa sembelian. Padahal dia baca Al-Quran. Dia ucapkan la ilaha illallah. Hanya sekedar ucapkan, dia tidak paham maknanya. Ya, dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia persembahkan sembelihannya selain kepada Allah. Ya, ini tidak bermanfaat ucapannya la ilaha illallah. Nah, jadi kata beliau, banyak orang membaca Al-Quran tetapi jatuh ke dalam perbuatan syirik. Yukhilluna bitauhid, dan merusak tauhid. Kenapa dia merusak tauhidnya? Kenapa dia tidak memperhatikan ayat-ayat yang dia baca? Ya. Ma'a hadza anna al-amra wadihun. Bersama dengan ini, perkara ini, urusan ini adalah sangat jelas. Fi kitabillahi, dalam Al-Qur'an, wa fi sunnati rasulih sallam. Demikian pula dalam sunnahnya Rasulullah sallam. Li'annam yamshuna 'ala al-awa'idi wa ma wajadu 'alaihi aba'ahu wa masyayikhahum. Ya, kenapa bisa mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik? Ya, padahal Allah sudah menjelaskan dengan sangat jelas, demikian pula Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, sebabnya, di antara sebabnya beliau katakan, لِأَنَّ يَمْشُونَ عَلَى الْعَوَائِدِ, karena dia berjalan, dia menempuh kebiasaan. Ya, kebiasaan, adat. Ya, naam, terhadap وَمَا وَجِدُ عَلَيْهِ أَبَاءَهُمْ, karena dia menempuh cara, metode yang dia dapati pada bapak nenek moyang mereka, wa masyayikhahum, dan juga apa yang mereka jumpai dari guru-guru mereka. Ya, maksudnya guru-guru tarekat mereka. Nah, fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum, maka yang menjadi pokok di sisi mereka, yang mereka amalkan di sisi mereka, apa? Apa yang mereka dapati pada nenek moyang mereka. Ya, wa masyayikhahum, atau apa yang mereka dapati, yang mereka lihat pada tuan-tuan guru mereka. Wa ahla baladihim, ataupun apa yang dia lihat, apa yang mereka jumpai pada orang-orang yang ada di negeri mereka. Wa la yufakkiruna fi yawm minal ayyam ay yata'ammalu yatadabbaru al-Qur'an, dan mereka tidak pernah memikirkan pada satu hari untuk dia memperhatikan dan mentadabburi Al-Qur'an. Wa yu'ridu 'alaihi ma kana 'alaihi an-nas, dan dia tidak mau memperhadapkan, yaitu membandingkan, ya, apa yang dia baca dari Al-Quran dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di negerinya ataupun di sekitarnya. Hal huwa sahihun aw ghairu sahih, apakah ini benar ataukah tidak? Nah, yang jelas, ya, dia katakan bahwa dari dulu kita melakukan seperti ini. Ya, masa sekarang mau kita tinggalkan? Kalian itu orang belakangan. Ya, dan seterusnya, ucapan-ucapan yang biasa kita dengar dari mereka. Ini sudah sekian tahun kita laksanakan di masjid ini, di kampung ini. Ini ada baru datang, ini agama apa lagi, agama baru apa lagi. Padahal dia tidak tahu bahwa dia yang baru, ada yang lebih terdahulu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan para salafus saleh. Naam, bal akhadhahumut taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim, bahkan mereka itu hanya sekedar taklid, taklid buta, ya, terhadap bapak nenek moyang mereka dan, ya, pendahulu-pendahulu mereka, li abaihim wa ajdadihim. Wa'tabaru anna al-Qur'ana innama yuqra'u lil barakah, mereka menganggap Al-Qur'an ini hanya dibaca untuk cari berkah. Al-Qur'an dibaca untuk cari berkah, Al-Qur'an dibaca untuk ngusir jin, ya, Al-Qur'an dibaca supaya tambah kaya dan demikian seterusnya. Ya, hanya itu tujuannya. Naam. Naam, Al-Qur'an dijadikan ruqyah. Naam. Ya, bisa dijadikan apa sebagai ruqyah, dijadikan sebagai apa? Zikir ataupun doa, ya. Adapun, ya, hanya menganggap Al-Qur'an hanya untuk, ya, cari berkah saja, hanya untuk pelaris dan yang semisal dengan mereka untuk penjagaan, ya, kemudian digantungkan. Nah, ini dia. Nah, yang menjadi masalah, ya. Wa'tabaru anna al-Qur'ana innama yuqra'u lil barakah. Mereka itu, kebanyakannya orang saat ini menganggap Al-Qur'an itu hanya dibaca untuk supaya dapat berkah, ya. Wa husulu ajri bitilawah, supaya hanya dapat pahala dalam membacanya. Ya. Walaisal maqsudu ayuqra litadabbur, bukan maksudnya dibaca supaya bisa ditadabburi, bisa dipahami, wal amal bima fihi, dan juga untuk diamalkan di dalamnya. Qalla minan nasi man yaqra'ul Qur'ana li hadzal gharad. Sedikit dari manusia orang membaca Al-Qur'an dengan tujuan ini. Ini untuk dibaca, kemudian ditadabburi, berusaha dipahami, kemudian diamalkan. Ini sangat sedikit. Tapi banyaknya Al-Qur'an, berlomba-lomba baca Al-Qur'an, ya, hanya sebatas supaya bisa dapat pahala. Ya, alhamdulillah, tujuannya baik, bagus, tidak salah. Ya, Al-Qur'an dibaca supaya syaitan lari dari rumah, Al-Quran dibaca, ya, dan dengan tujuan-tujuan yang lain yang kadang tidak ditunjukkan oleh dalil, ya. Tetapi mereka melupakan sebenarnya tujuan utama buat Al-Quran ini, ya, Allah turunkan supaya bisa dipahami maknanya, ditadabburi, diamalkan isinya, ya. Nah, طيب jadi walaysa al-maqsudu anna yuqra'u litadabbur wal amal bima fihi. Ya, kata beliau, qalla minan nas man yaqra'u al-Qur'ana li hadzal ghar. Sedikit sekali dari manusia orang membaca Al-Qur'an dengan tujuan ini, supaya untuk dipahami, supaya diilmui, kemudian diamalkan. Innama yaqra'una litabarruki bih. Ya, sesungguhnya hanyalah mereka itu, kebanyakan manusia, membaca Al-Qur'an itu sekedar cari berkah, ya. Aw litaladdud bi sawtil qari. Dia hanya mendengarkan Al-Qur'an hanya untuk bersenang-senang, berlesat-lesat mendengarkan suara merdunya si pembaca. Kenapa? Nah, putar murattal Al-Qur'an dijadikan sebagai pengantar tidur, ya, atau hanya sekedar hiburan dalam perjalanannya supaya enak mendengar suara. Kenapa dengar? Wih, masya Allah, indah sekali suaranya. Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana supaya ayat yang dibaca itu, yang satu ayat atau sepotong ayat atau lebih daripada itu, ya, untuk apa maksudnya, apa maknanya, apa artinya, ya. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya, mendakwakannya. Nah, ini sedikit orang yang melakukannya, ya, sehingga kadang, ya, dia sering membaca Al-Quran ayat-ayat tentang perintah bertauhid, larangan berbuat syirik, sementara dia sendiri, ya, jatuh ke dalam perbuatan syirik. Wallahul musta'an. Jadi boleh mengatakan innama yaqra'una littabarruk, sungguhnya hanyalah mereka, ya, banyak di antara orang-orang yang membaca Al-Quran tujuannya untuk cari berkah. Oh, at-taladdud bi sawtil qari wa tarannum bih, ataupun dia hanya mendengarkan Al-Qur'an untuk bersenang-senang, berlesat-lesat dengan suara merdunya si pembaca, ya. Aw liqira'atihi 'alal mardha lil 'ilaji, atau hanya sekedar untuk membacakan Al-Qur'an pada orang yang sakit, dijadikan sebagai ruqyah, ya. Amma yuqra'u lil 'amali bi, adapun dibaca untuk diamalkan, wa tadabbur, untuk ditadabburi, was-sudur 'amma fihi, ya, wa 'arada ma 'alaihi an-nas 'ala hadzal Qur'an, fa hadza la yujadu illa fi qalilin minan nas, ya. Adapun Al-Qur'an dibaca untuk diamalkan dengan tujuan untuk ditadabburi, ya, kemudian membandingkannya dengan apa yang ada pada kebanyakan manusia saat ini, apakah sudah sesuai dengan Al-Qur'an yang dibaca tadi ataukah tidak, fa hadza la yujadu illa fi qalilin minan nas, ini tidak dijumpai kecuali segelintir sedikit dari manusia. La naqulu inna ma'lum, kami tidak katakan tidak ada lagi, tapi sedikit, lakinnahu fi aqallil qalil, tapi sangat sedikit. Walidzalika tajidul qur'ana fi wadin, oleh karena itu Al-Qur'an berada di satu tempat. Wa amalu ba'dhin nasi fi wadin akhar, dan amalan perbuatan manusia di tempat yang lain. Maksudnya apa? Nah, apa yang dia baca sangat bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Ya. Nah, la yufakkiruna fit taghyiri abadan, dia tidak pernah berpikir untuk bisa merubahnya, ya, selamanya. Walau hala mujaddidun aw da'in ila Allah ayu ghaira ma hum alaihi laqamu fi wajhihi wattahamu bid dhalal. Seandainya ada orang, ya, mujaddid, ini orang yang berupaya untuk melakukan pembaharuan, ya, ataupun dai, ya, yang mengajak kepada jalan Allah untuk merubah apa yang ada pada mereka, laqamu fi wajhihi, niscaya masyarakat itu ataupun orang-orang itu pun akan bangkit dan melawan di hadapan orang yang berupaya untuk memperbaiki, ya, mereka. Wattahamu bid dhalal, bahkan mereka akan menuduh dengan kesesatan. Wattahamu bil khuruji 'ala ad-din, bahkan mereka akan menuduh orang yang berupaya memperbaiki tadi wa dia telah keluar dari agama. Wa annahu ata bidinin jadidin wa annahu anna, bahkan tuduhannya mereka menganggap bahwa dia telah membawa satu agama baru. Ya, subhanallah. Dan ini bisa dirasakan ketika mungkin ada di antara kita datang ke sebagian tempat di pedalaman dari perkampungan-perkampungan kaum muslimin, ya, kemudian kita datang dengan, nah, toy, ada yang menelpon, Allah musta'an. Jadi kata beliau, ya, seandainya ada seseorang dai, ya, niscaya, ya, mereka akan langsung mengingkari apa yang disampaikan oleh si dai tersebut dari Al-Qur'an ketika dia berusaha untuk merubah apa yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Maka mereka akan menuduh bahwa dia membawa suatu agama yang baru. Nah, toy. Ini mungkin yang kita baca dulu. Ya, kalau terlalu panjang juga bisa membosankan. Karena itu kalau majelisnya itu sedikit-sedikit saja ya, 20 menit paling lama setengah jam lah. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.